نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله kita haturkan puji sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mencurahkan kepada kita demikian banyak kenikmatannya, inayahnya, taufiknya, sehingga aktivitas-aktivitas kita menjadi mudah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus aktivitas ibadah. Di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fi din rahmah wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada bab baru, yakni bab al-luqathah. Nggih. Bab luqathah. Ikhwani fi din rahmah wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya luqathah qisman. Luqathah ada dua. Luqathatun yasirah. Naam, luqathah yasirah dan luqathah kabirah. Ya. Ada yang mengatakan amarakallahu dengan peninjauan yang lain, luqathah itu ada amarakallahu fikum 3. Ikhwani fillah rahimah rahmakumullah. Luqathah dalam bentuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Manusia sudah enggak berharap lagi, misalnya jatuh hilang itu na'amarakallahu, sudah enggak nyari na'amarakallahu. Yang kedua, luqathah dalam bentuk hewan yang disebut dengan bola. Ya. Ya kan fit rahmah rahmukum. Jadi istilahnya beda na'amarakallahu. Ya. Kemudian luqathah ya dalam bentuk barang berharga. Ya, dobitnya na'amarakallahu fikum. Ya, orang yang stratanya pertengahan itu masih nyari. Ya, nah. Stratanya yang di tengah-tengah, ya. Menengah ke bawah na'amarakallahu. Masih nyari na'amarakallahu. Kalau saya kehilangan barang tersebut, saya dilai na'amarakallahu. Masihnya nyari. Ya kan fit na'amarakallahu. Jadi patokannya bukan orang yang paling kaya ya. Orang kaya na'amarakallahu. Hatta kulkas saja yang hilang enggak akan nyari gitu ya na'amarakallahu. Iya, karena dia kaya na'amarakallahu. Ya kan fit na'amarakallahu. Jadi patokannya adalah na'amarakallahu. Orang yang strata sosialnya menengah ke bawah. Masih nyari. Kaya khonin rahmakumullah, ada hukum tersendiri terkait dengan itu. Ya kali fitn rahmanur rahmakumullah. Jenis yang pertama, alhamdulillah kita sudah baca hadisnya. Ya. Luqathah yasirah, sekedar menemukannya, na'amarakallahu fikum, langsung bisa dimiliki. Na'amarakallahu fikum. Ya. Sebagaimana yang ada dalam hadis yang kita sebutkan kemarin, bahwa Nabi SAW menemukan sebuah kurma. Ya. Kalau fitn rahmah rahmukum dan belum kesannya kak saya enggak takut ini sedekah tak makan. Tunjukkan bahwasanya na'amarakallahu fikum luqathah semacam itu ketika didapati semata didapati oleh orang yang mendapati itu sudah jadi miliknya. Gitu ya. Kalau fitn rahmukum tinggal ya jenis luqathah berikutnya. ya, baik itu berupa awalah hewan atau barang yang oleh pertengahan ya strata sosial masyarakat ke bawah itu masih dicari. Bagaimana kondisinya? Bagaimana hukumnya? Yang akan inilah yang akan dijelaskan pada hadis berikut ini. Tapi sebelum kita apa? Kita baca hadisnya, kita hafalkan dulu, kita baca dulu hadis sebelumnya. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Na'barakallahu fikum. Yang sebelah kanan semuanya baca. Yang hafal. Nah, yang tengah. Nah, baru. Yang sebelah kiri. Walidin rahimahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif yakni al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala dalam risalahnya dalam kitabnya Bulughul Maram. Kata beliau, wa an Zaid bin Khalid al-Juhani. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Naam barakallahu fikum. Dari qabilah Juhaina. Al-Juhan. Ikhwan fi din rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Huwa Zaid bin Khalid al-Juhani Abu Talha atau Abu Abdurrahman. Nah, dia adalah nama barakallahu fikum ya, Abu Talha atau Abu Abdurrahman. Ya. Nazala Kufah wa mata fiha. Beliau tinggal di Kufah. Nama barakallahu fikum dan mati di situ. Nama barakallahu fikum. Dan memang yang telah mukmus peninggalan Rasulullah SAW ya, banyak para sahabat yang kemudian pindah ke selain Madinah. Nah, warakulah. Ada yang di Kufa, ada yang di Yaman, ada yang di tempat-tempat yang lain. Khonifitun rahmah mukmusyamin warakulah fikum. Kemudian tinggal di Suf menjadi penduduknya. Nah, warakulah. Di antaranya adalah Zaid bin Khalid al-Juhan. Khalid bin Rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah. Qala beliau mengatakan, ja'a rasulun ila Nabi alaihi salatu wassalam. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fas'alu anil luqata. Ini istilah untuk selain hewan. Ya. Yeah. Istilah untuk selain hewan luqatah. Ya, bisa uang, bisa barang. Kalau untuk hewan, entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi. Ya, namanya dhalah. Ya. Istilahnya adalah dhalah. Al-dhalah. Ya. Jadi, kalau seperti itu kita bisa ada gambaran berarti yang ditanyakan kalau dia menemukan barang. Kan ini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali fitnah warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, kali fitnah warahmatullahi jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barang tadi, nah, warahmatullahi. Di sini, ikhwan warahmatullahi cakup barang yang, apa, yang hakir, atau yang berharga, kan itu ya. Tukup. Kalau, ya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau, ya, sa'ala anil luqatah, ya, sekian-sekian. Sama mata-mata ini nawarakalafikum, maka ya yang tergambar dalam benak ya itu mencakup hakir maupun apa maupun yang berharga. Jadi ya, yang berharga menurut nawarakalafikum strata sosial menengah ke bawah. Ya, kalifitnah nawarakalafikum. Adapun yang hakir sudah jelaskan kemarin. Ya, nawarakalafikum. Jadi semata temukan barakallahu fikum perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bisa langsung diambil, dimiliki. Amin. Ya kali mitbah marhamakumujan barakallahu fikum. Bagaimana dengan yang berharga? Qala. Ini yang ditanyakan. Ya, ini yang di ini apa yang jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Ya kali mitbah marhamakumujan barakallahu fikum. Faqala i'rif ifasaha wa wika'aha. Nah barakallahu fikum. I'rif ifasaha wa wika'aha. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada orang tadi berkaitan dengan apa? Nam luqatah. Luqatah yang berharga. Yang masih ada harganya, yang masih dicari oleh nawarakallahu fikum orang yang strata sosialnya menengah ke bawah. Gitu ya. Ikhwalifit mbah marafakum syekh, sehingga kita enggak bahas yang apa? Yang hakir karena sudah dibahas ya. Ya, ikhwalifit mbah marafakum syekh barakallahu fikum. Seperti misalnya kita menemukan barakallahu fikum dompet. Ya, dompet ternyata situ ada uangnya, ada ATM-nya, ada apanya. Ini pemiliknya, wah sendiri yang lepek itu barakallahu fikum. Ya. Nyari itu barakallahu fikum. Apalagi ada barakallahu ada SIM-nya, ada apa. Wah, cari sampai barakallahu fikum sampai ke mana-mana bisa ya. Ya kali fitbah marah makmujan barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum. Ya, nemu na'amarakallahu fikum satu kantong nih. Nam ternyata ketika dibuka isinya duit. Ya, 100 juta tambah saja. Cari na'amarakallahu fikum ya. Ya kali fitnah na'amarakallahu barakallahu fikum. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Nih, na'amarakallahu fikum. Memberikan bimbingan. Ya, bahkan memerintahkan Rasulullah memerintahkan arif pakai apa sifat fi'il amr. Dalam ilmu usul al-amru yaqtadil wujub. Nah, barakallahu. Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu berkonsekuensi wajib. Berarti ketika antum la'amara menemukan hal itu wajib engkau kenali. Ya, apa yang dikenali kata Rasulullah ifasaha wa wika'aha. Ifas itu wi'a wadahnya. Nah, wi'a'uha atau wi'a'ha. Ya, yeah, dikatakan oleh barakallahu fikum Imam As-Saukani rahimahullah taala, ifasaha bikasil 'ain al-muhmalah. Wa fa wa ba'dal alif. Barakallahu sad. Ifasaha. Barakallahu fikum. Naam. Aiwi aha, ya. Wafi riwayatin herkotaha. Demikian disebutkan Imam Sunan rahimahu taala di dalam Subuhus Salam. Naam barakallahu fikum. Yaitu wa wadahnya dalam riwayat herkota. Herkota itu kain. Biasanya nam, nek wong pien naam barakallahu dilihat kan dibungkus kain gitu ya naam barakallahu. Ya, yeah. Kenali na'amarakallahu. Ya, yeah. Kenali wadahnya. Nah, wadah itu bisa berupa kain, bisa berupa kresek, yeah. Bisa berupa na'amarakallahu fikum. Tas, ya. Yeah. Bisa berupa apa saja na'amarakallahu fikum. Nah, di situ Rasulullah SAW membimbingkan bagi orang yang menemukan luqatah tadi untuk mengenali wadahnya. Wadahnya. Ya, kali fitbah na'amarakallahu fikum. Ya, yeah. Wa wika'ah. Kenali pula wika'nya. Wika' na'amarakallahu fikum allati yartabitu bihi. Ya. Yeah. Itu yang mengikatnya. Na'amarakallahu fikum. Jadi biasanya enggak sekedar ditaruh di itu ya. Di wadah kresek gitu ya na'amarakallahu fikum. Kadang-kadang wadah gitu. Tapi di taleni na'amarakallahu fikum. Misalnya kresek ya na'amarakallahu fikum wadah kresek. Ya. Yeah. Misalnya di tali atasnya itu sudah sifatnya seperti itu. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Ya kali fitnah marahmukum jalan barakallahu fikum. Di sini ya kali fitnah marahmukum jalan barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wasalam hanya merintahkan untuk mengenali hal ini. Ya. Ya kalau fitnah rahmah rahmukum jalan barakallahu. Ya. Ada tiga perkara yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang na'amurakallahu fikum ya menemukan na'amurakallahu fikum lukotoh tadi. Ya. Atau bukan tiga ya, dua perkara. Yang pertama mengenai sifatnya. Ya, sifatnya. Dan dalam bab sifat ini cukup Rasulullah SAW menyebutkan dua perkara. Yang pertama na'amurakallahu fikum ya. Mengenali wadahnya, mengenali talinya. Na'amurakallahu fikum. Ya kalifit entah mukmu. Apakah harus na'amurakallahu fikum mengenali pula isinya? Nah, dalam hal ini enggak harus. Ya kalifit entah mukmu na'amurakallahu fikum. Ya. Yang kedua na'amurakallahu fikum, ya ta'rifuhu sanatan. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ta'rifuhu sanatan. Ya, diumumkan, dinawaroksiarkan selama setahun. Ya, diumumkan setelah setahun. Dan ini untuk lukotoh, untuk barang. Beda nanti untuk wola. Bimbingannya beda. Ya, untuk kambing misalnya sama nemu kambing nawar kalau apakah harus ditunggu setahun? Ya harus. Sebenarnya Rasulullah beda. Kan ibadmu. Terus kenapa kok beda nawar kalau apa alasannya? Akan disebutkan nanti. Kan nemu jempol kalau. Nah, ya kan ibadmu dah marah mukmin jempol kalau. Sehingga ketika ada nawar kalau fikum yang datang kepada antum, ya, kemudian memberikan sifatnya, ya. Beritahu antum tentang sifatnya, oh wadahnya begini, talinya begini. Apakah boleh bagi antum langsung berikannya? Boleh? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka di sini khilaf, wa hadza huwa sahih. Dan yang ini yang benar sebagaimana dalam hadis. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, jangan barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka mengatakan harus disertai dengan sumpah. Iya, harus dengan sumpah, benar saya bersumpah ini barang saya. Nah, harus seperti itu. Apakah seperti itu? Alasan mereka na'amurakallahu fikum karena dia mudai. Ya, alasannya karena dia mudai. Ya, saat itu dia posisinya sebagai orang yang klaim ini barang saya. Kan gitu ya? Na'amurakallahu fikum. Ya kan diwiknahum kumujan barakallahu karena mereka menerang bahwasanya karena dia sebagai mudai maka konsepnya, koidanya, ketentuannya dia harus menunjukkan na'amurakallahu apa bukti. Nah buktinya kan enggak ada. Buktinya apa kan gitu. Na'amurakallahu fikum. Maka dia harus bersumpah. Kenapa? Ketika dia enggak punya bukti. Ya. Kenapa? Kenyataannya barang itu pada orang yang menemukannya kan gitu ya. Ya kan diwiknahum barakallahu. Ya, pendapat yang benar tidak harus karena Rasulullah SAW na'amurakallahu fikum mencukupkan dengan dua dengan sifat saja ketika datang kepadamu orang yang apa bisa menghabarkan sifat barang yang ya antum temukan maka antum kasihkan na'amurakallahu fikum. Kira ya kalau dibentah na'amurakallahu taruhlah memang antum berpendapat harus bukti maka sekedar dia menyebutkan sifatnya itu sudah bukti. Paham ya? Itu sudah bukti, sehingga tidak perlu sumpah. Ya kuali fitin rahmat wa rahmukum syamil barakallahu fikum. Nah. Suma arrafa sanatan kemudian engkau na'amurakallahu fikum umumkan selama setahun. Ya. Fa'inja aswahibuha fa'tibiyah. Fa'inja aswahibuha fa'tibiyah. Seharusnya kan begitu ya. Nah, kalau datang pemiliknya sudah kasihkan. Wa illa ya, sa'naka biha. Maka itu urusanmu dengan harta tadi. Di sini aku entah marahmukum jian barakallahu fikum. Ya. Ada dua na'amurakallahu fikum, ya, sa'naka biha. Bisa na'amurakallahu fikum antum jaga na'amurakallahu fikum. Ya, atau na'amurakallahu antum gunakan. Na'amurakallahu fikum. Ya kali fitnah marah mukmu jaganya pionok sing teko yo Nawarakallahu fikum sampean cakep ada itu. Nawarakallahu fikum dipakai. Nawarakallahu fikum jangan-jangan nanti ada yang datang. Padahal sudah setahun nawarakallahu fikum. Maka boleh dikasih kebebasan bagi antum atau antum gunakan karena itu sudah dianggap sebagai milikmu. Nawarakallahu fikum. Paham ya? Jadi ini nawarakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membahas tentang at-tamlik, ya at-tamalluk dengan ini. Artinya setelah setahun ini sifat tamalluknya seperti apa? Hal tamalluku ikhtiyari au qahri. Nah, apakah tamalluknya itu ikhtiyari? Artinya enam. Dia sudah setahun amarakallahu. Wis saya enggak itu. Saya enggak menginginkan barang ini. Nawarakallahu, enggak mungkin barang ini. Akhirnya enggak dibiarkan saja nawarakallahu ya. Enggak digunakan gitu. Ya kali fit rahmah kemudian barakallahu fikum. Atau tamalluku qahri. Nah, antum bisa dilihat di sarahnya beliau. Nawarakallahu. Nah. Ya kali fit rahmah kum. Beliau rajihkan bahwasanya tamalluknya di sini adalah qahri. Nah, qahri. Ya, yeah. Secara qahran namarakallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yeah, mengharuskan itu sudah jadi milik. Ya, yeah, gitu ya. Hadirin rahimakumullah insyaallah barakallahu. Nah. Seperti dianalogikan oleh beliau namarakallahu seperti orang yang ya yeah, mewarisi harta orang yang dari warisnya. Namarakallahu. Itu tamalluku qahri karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu jadi milikmu ketika apa waris antum dan meninggal dunia sama seperti itu ya khalifatun rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Nah kata beliau fa in jaa sahibuha ya wa illa fasa'nu kafir qala, maka orang tadi bertanya lagi. Fadalatul ghanam. Bagaimana dengan 6 kambing ya Rasulullah? Ya. Yang lepas apa? Nomor hilang dari pemiliknya. Dalatul ghanam. Ya kan fit rahmukumullah. Nah. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan hiya laka. Ya, hialaka. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan harus kamu tunggu seperti apa? Seperti lukoto. Ya, setahun. Ya, kita katakan ifat nunggu. Lukoto dengan nam dholatul ghanam itu beda. Barang dengan apa kambingnya beda. Kalau lukoto tadi nam warakulafim kita enggak butuh ada perawatan. Ya, misalnya yang berupa apa duit satu kebok gitu nawarakallahu fikum. Ya, coba kita ambil kita taruh nawarakallahu enggak perlu perawatan. Ya, kan gitu ya. Ya kali duit paling nanti kita misalnya kalau kita simpan setahun ya, ada jamur-jamurnya kita nawarakallahu bersihkan gitu aja kan. Tapi beda dengan kambing. Ya, kambing yang biarkan setahun kalau dia misalnya betina bisa beranak banyak nawarakallahu fikum bisa dua kali beranak nawarakallahu. Ya. Sekitu na'amu'arakallahu fikum, antum temukan dalam kondisi masih kecil, dalam waktu setahun sudah dewasa, bertambah. Nah saat itu na'amu'arakallahu fikum, antum butuh na'amu'arakallahu ngasih makan, yeah, ngasih ragati na'amu'arakallahu kambing itu. Kok baru mati kambing itu? Wah setahun, biarkan saja na'amu'arakallahu fikum. Gak sampai setahun, satu minggu sudah kelepek-kelepek mati na'amu'arakallahu fikum. Kali ya, butuh perawatan antum dan sebagainya. Ya, ya kan ibadat rahmah kemusyawarah barakallahu fiik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, membedakan, nah, cara menyikapinya, ya antara lukot dan dholatul ghanam. Demikian pula ayam, kan punya ayam, nemu ayam, nah, barakallahu fiik. Atau bebek, atau entok, nah, barakallahu fiik. Atau banyak angsa, nah, barakallahu fiik. Sifatnya sama, nah, barakallahu fiik. Atau menemukannya, butuh kasih makan, butuh kasih itu, ya. Dan barang tersebut akan mengalami perkembangan. Nah, barakallahu fikum. Yeah. Entah perkembangannya berupa semakin gemuk. Yeah. Atau mengalami penyusutan karena enggak mau kasih rawat-rawat ya, amarqo. Akhirnya kurus, barakallahu fikum. Yeah. Ya kalau diwit merah merah mukmu, atau perkembangannya bisa berubah amar kelawikum beranak dan lain sebagainya, sehingga beda. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, amar kelawikum kola hialaka, hialaka itu untukmu. Namor, iku nek sampean gak ngerti sopo sing duwe. Namor kelaw hialaka. Nek apa enggak? Gak ngerti sopo sing duwe. Namor kelaw. Sudah amar kelawikum. Ya, itu untuk. Nah, maka saya itu boleh langsung dieksekusi, disembelih, dimakan. Ma'arakulawik. Ya, ya kali wit mbah marah makumusian ma'arakulawik. Ya, awli ahika. Atau untuk saudaramu. Itu kalau kamu tahu siapa pemiliknya. Ya, karena kalau kamu tahu siapa itu yang apa siapa pemiliknya, kamu wajib untuk memberikannya, untuk mengantarkannya, untuk memberikan memberitahu kepada pemiliknya, kambingmu ada pada saya. Dia akan datang sama kamu. Kan itu ya, mengambilnya. Kan itu ya. Ya kali fitnah rahmat kemujaan barakallahu fikum. Ya, auli bi'tin, auli al-bi'ti, atau namarakallahu fikum itu untuk serigala. Nawarakallahu. Artinya kamu enggak tahu pemiliknya, terus kamu biarkan. Nawarakallahu fikum. Ya. Bisa jadi akan dimakan sama serigala. Nawarakallahu. Ya, demikian pula itu kambing. Nawarakallahu fikum. Demikian ayam misalnya. Nawarakallahu. Atau yang lain, yang hewan-hewan yang memang butuh perawatan. Ya. Taulah bisa nyari makan sendiri, na'amarakallahu fikum. Tapi enggak bisa seperti hewan-hewan yang memiliki pertahanan yang kokoh seperti unta gitu ya. Punya pertahanan, na'amarakallahu fikum. Ya kau diwitin rahmat wa rahmatum insya'an, na'amarakallahu fikum. Nah, sehingga di situ na'amarakallahu fikum, ya, kita bisa mengambilnya. Nah, ya kau diwitin rahmat wa dan ketika kita upayakan nyari orang yang enggak, na'amarakallahu fikum, enggak ketemu, maka bisa kita manfaatkan. Apakah harus nunggu setahun? Enggak harus. Ya, enggak harus. Ya kan ibit mbah, na'amarakallahu fikum, na'amarakallahu fikum. Qala fadalatul ibil. Nih. Lantas bagaimana dengan na'amarakallahu ibil? Untai yang lari dari pemiliknya. Na'amarakallahu fikum. Yang tersesat dari umbel. Hilang. Na'amarakallahu fikum. Ikhwali fitnah ma'arahmukum syan barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW menyatakan, malaka walaha. Apa urusanmu dengan unta? Na'amarakallahu fikum. Iya. Ikhwali fitnah ma'arahmukum. Kalau apa kambing tadi kan, memang na'amarakallahu fikum. Gak bisa, gak memiliki pertahanan yang kokoh ya. Na'amarakallahu fikum. Ya, artinya hewan tersebut sangat mungkin akan dimangsa hewan lain. Tapi kalau unta, na'amarakallahu fikum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, malaka wala. Apa urusanmu dengan unta? Nah, kata beliau, ma'aha syiqa'uha. Ya, syiqa' na'amarakallahu fikum dikatakan oleh Imam Syaukani, ya, ai jawfuha wa kila unuqa. Ya. Dia punya jauh, ya, tempat na'amarakallahu fikum, penyimpanan air, na'amarakallahu fikum. Yang seandainya dia tidak minum sampai berhari-hari, tidak masalah, na'amarakallahu fikum. Sudah punya apa? Persediaan. Ya. Ikhwali fitnah mengumum. Wakila unuqoha. Ada yang mengatakan unuknya. Ya, punuknya, na'amarakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwa penyimpanannya di punuknya, penyimpanan airnya di situ. Wala alam biswa. Ya, wakhida'uha. Ya, dia bersama dia ada khida'nya. Khida'uha. Khida' dikasil ha' al-muhmala fadhal al-mu'jamah ay fufuha. Ya. Na'amarakallahu fikum. Kharifitin rahmarahmukum syanlah. Kalau bahasa kita sepatunya ya. Sepatu ya. Tapi na'amarakallahu fikum. Kalau unta itu kan kakinya. ya, sehingga kakinya, sehingga Ammar, kalau kaki yang kuat, Ammar, maksudnya dia bisa berjualan kemana. Makanya beliau mensifati setelah itu Ammar kelafikum dengan taridul ma, dia bisa mendatangi air. Ammar kelafikum, ya, watakulu syajar, ya, dan bisa makan nam pohon-pohon, ya, atau rumputan-rumputan. Ya qarifit rahmahumullah hatta yalqaha rabbuha, sampai ya pemiliknya menemukannya. Nah, waraklaf, ya biarin saja. Masalahnya nah waraklaf itu kalau kondisinya di padang pasir gitu ya. Nah, waraklafikum. Ya, ya wis pok rono-rono sak karepmu. Lah barang ucul ning perkampungan, ucul di perkebunan, di tempatnya orang lain misalnya kamu. Ya, ya harus ditangkap. Nah, waraklaf, rusak. Iya kan? Ya kan ibet bahmukmu. Antum punya sapi, misalnya. Antum apa ada sapi ucul, enggak tahu punya siapa ini amarakalawikum. Iya. Pas lepas di perkebunan antum, ya. Kalau biarkan sak kebun habis. Iya. Sak kebun habis, amarakalawikum. Iya. Makanya harus ditangkap, amarakalawikum, diamankan, amarakalawikum. Iya. Kalau di hutan ya sebabane ngono, amarakalawikum. Iya. Ya kali fitnah mukmu barang kalau uculnya niku ning kebun ya habis semua sehingga harus ditangkap. Nah barakallahu fikum, diamankan. Kali fitnah marah mukmu syan barakallahu fikum. Nah kali fitnah kalau seperti itu nah barakallahu fikum ya ya bisa nah barakallahu antum tahan itu untuk mengamankan dari melakukan kerusakan-kerusakan. Ya. Ya kalau fitnah marahmu sampai datang pemiliknya, maka totalan belakang. Nah barakallahu fikum. Ya, totalan belakang. Kenapa? Antum tangkap mestinya kan enggak dibiarkan saja. Nah barakallahu fikum. Ya. Ya kalau fitnah marahmu kemudian barakallahu fikum. Ini 6 hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Ya, dalam bab luqathah. Setelah menyebutkan hadis yang pertama menjelaskan tentang luqathah yasirah. Maka di sini amarakallahu fikum ya menjelaskan tentang luqathah kabirah atau al-dhalah, juga al-dhalah yaitu hewan yang hilang dari pemiliknya. Ya khali fitin rahmanir rahim barakallahu fikum. Sebelum kita amarakallahu fikum bahas lebih lanjut hadis ini amarakallahu fikum. Di sini ada satu pembahasan yaitu terkait dengan al-iltiqat. Ya. Ya kali fitnah al-iltiqat. Apa itu iltiqat? Yaitu kalau kita menemukan menemukan amarakallahu barang, ya. Apakah kita wajib mengambilnya atau kita biarkan? Iltiqat. Sudah ya. Ya kali fitnah marahmukum. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani atau As-Sunani rahimahullah taala, ikhtalafal ulama fil iltiqat. Nah, iltiqat. Nah, warakallahu fikum. Para ulama berselisih tentang iltiqat. Iltiqat itu mengambil barang yang ditemukan. Ya, yeah. Barang temuan, mengambilnya. Paham ya? Ya qarifit rahmah mukminan barakallahu fikum. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, al-afdhal al-iltiqat. Kalau sampai dapat dapat barang, ya. Yeah. Di jalan atau di mana amarakallahu fikum. Ya, yeah. Mana yang lebih afdal? Diambil atau dibiarkan? Nah, warakallahu. Ya. Yeah. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan al-afdal nggih al-iltiqat. Yang afdal adalah diambil. Ya, yeah. Kalau di sini berarti amarakallahu fikum enggak wajib. Ya. Yeah. Enggak wajib mau diambil, mau enggak diambil. Tapi yang afdal diambil. Gitu ya. Khalifat rahmah rahmukum syian barakallahu. Alasannya li'anna al-wajib al-muslim. Ya. Khifdu mali akhihi. Karena yang wajib atas seorang muslim adalah menjaga harta saudaranya. Lebih-lebih kalau sampai berada di komunitas yang sama, yang kebanyakannya adalah muslim. Biasanya barang itu barangnya orang muslim. Atau hidup di Dayu. Ya alhamdulillah mayoritasnya muslim. hidup di Pajar, alhamdulillah mayoritasnya muslim, aman. Antum dapat di ada barang temuan, ambil. Kata Imam Abu Hanifah, itu afdol. Iya, kenapa? Menjaga harta seorang muslim itu wajib. Paham ya? Nah, mislu qala Syafi'i, misal ini Imam Syafi'i berpendapat. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua, wa qala Malik wa Ahmad berkata Imam Malik dan Imam Ahmad tarkuhu afdal. Iya, barawais. Nah, barakallahu fiik. Biarkan itu lebih afdal. Artinya boleh diambil, boleh dibiarkan kan itu ya. Pendapatnya beliau. Tapi membiarkannya lebih afdal. Ya. Khalifat rahmatullahi. Di hadis, ini berdasarkan hadis. Dhalatul mu'min herkun nar. Ya. Khalifat rahmatullahi. Barakallahu fiik. Nah. Barang yang hilang yang dimiliki orang mukmin itu adalah herkun nar. Ya. Ya, pembakaran neraka. Namaraqallahu fikum. Ini namaraqallahu fikum. Ya. Namaraqallahu fikum. Zahirnya namaraqallahu fikum mengerikan ini nih, namaraqallahu. Wah, bisa. Ya, terpapar dengan neraka kita namaraqallahu untuk ngambil ini. Ya khalifat entah marahmukum jalan barakallahu qaulan. Ya, masalis yang ketiga barakallahu fikum. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani As-Sunani rahimahullah taala. Kata beliau waqala qaumun. Ya, waqala qaumun. Bal al-iltiqatu wajibun. Bal al-iltiqatu wajibun. Kalau yang pertama, ya, namarokoh, mau diambil, mau enggak, silakan. Tapi diambil lebih afdol. Pendapat yang kedua, mau diambil, mau enggak, silakan. Namarokoh, tapi biarkan lebih afdol. Tapi yang ini, namarokoh, afikum, diambil wajib. Ya, wajib. Nah, wata'awil hadis, dan mereka, ya, mentakwilkan, mentafsirkan hadis, ya hadis yang disebutkan oleh pendapat yang kedua, dhalatul mu'min hirqun nar bi'annahu fi man arada ahzaha lil intifa'i biha. Ditawilkan itu berkaitan dengan orang yang sejak awal sudah ingin ngambil barang itu ya, untuk dimanfaatkan. Min awal amr. Ya. Qabla. Ya. Ta'rifihi biha. Sebelum dia mengumumkannya. Sudah. Wah. Ya, dapat rezeki. Ya. Ada rezeki nombok. Langsung disimpan sama dia. Enggak diumumkan. Lah itu. Ya. Ya kalau lebih tengah mengarah mukjizatan, wabarakallahu kalau fikum. Ini. Kalau lebih tengah mengarah mukjizatan, wabarakallahu fikum. Dari hadis ini nak wabarakallahu fikum, ya diambil beberapa faedah. Nah wabarakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, rahimahullah. Yang pertama. Hirsu sahabati radhiyallahu anhum ala su'al semangatnya para sahabah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka untuk bertanya. Jadi ini pertanyaan mereka itu beda dengan pertanyaan ya, orang-orang yang sekedar ingin cari wacana ya. Ya kalau kita rahmah rahmukum jangan pora. Jadi riwayat-riwayat semacam ini dari para sahabat, itu harus kita maknakan seperti ini. Ya, agar kita punya na'amarakallahu fikum husnuzan kepada mereka. Jangan sampai punya su'udzon. Seperti sifatnya Umar mensifati Ibnu Abbas ya. Ya, di mana Umar mengatakan na'amarakallahu fikum zaka sabil sabil terhul. Ya. Lahu lisanun sa'ul. Ya. Walahu qalbun akul. Nah, sifat ini na'amarakallahu fikum harus dimanakan seperti itu. Kalau itu yang muncul dari para sahabat. Ya qul bismillahirrahmanirrahim supaya kita punya husnuzon kepada apa? Kepada para sahabat. Ya, jangan sampai ada su'udzon. Bahaya itu, ya. Namun karena prinsip hubbus sahabah itu termasuk prinsip besar dalam Islam. Ya. Sebaliknya, na'amarakallahu fikum, kalau kita membenci sahabat, itu juga amrun azim. Ya. Bisa tertuduh agama kita kalau sampai ada kebencian kepada para sahabat. Kalau itu dibarengi dengan sabun wasabun, besar lagi na'amarakallahu. Ya. Ya kali itu sampai Rasulullah SAW mengatakan na'amarakallahu fikum, ya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya, la anfaqtu misla ukhdin dhaba ma ya'tilu nisfa ma ya'tilu mudda ahadin wala nasifa. Kalau kiranya kalian na'amarakallahu fikum berinfak ya emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa menyamai na'amarakallahu fikum infaknya mereka meskipun hanya satu mud, bahkan setengahnya. Paham ya? Sehingga yang semacam ini harus kita manakan seperti itu. Ya, khirsu sahabah na'amarakallahu fikum. Karena yang namanya soal itu kan macam-macam. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Na'amarakallahu fikum. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Dan ini termasuk bagian yang mahmud. Nah, yang terpuji. Didorong karena khirsnya, didorong karena semangatnya, ingin beramal. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, berbeda dengan pertanyaan yang mazmum, yaitu pertanyaan yang muncul. Na'amarakallahu fikum. Ya, dengan berapa motif. Ya, motif pertama yang pertanyaan muncul darinya akan dikatakan pertanyaan yang mazmum. Pertanyaan yang tercela. Ya. Pertama motifnya adalah ta'anub. Ya, orang kan tanya tapi brengkel gitu kan. Ya. Ya kalau dibahas seperti orang-orang Bani Israil yang tanya kepada Nabi Musa alaihissalam terkait dengan sifat sapi. Nah, bisa kan ya, sembelih sapi kan amarakallahu fikum. Kan gitu saja. Tapi tanya, ya, sapi ini piye? Ya. Dijawab orang gede ora cilik, na'amarakallahu fikum. Tanya lagi na'amarakallahu fikum. Tak anut na'amarakallahu fikum. Warnanya apa? Na'amarakallahu fikum. Dijawab, ya, kuning keemasan. Wes dijawab gitu, saya tanya mana nama orang kelompok piye sapi ini gak jelas aku yang harus jawab nama orang kelompok sapi ini aku gak tahu di nerakal, gak tahu di gini wes tambah mumet dia nama orang kelompok ya sampai disifati dalam Al-Quran hampir gak terlaksana itu nama orang kelompok saking ewoi, saking sulitnya nyari begitu ya. Ya kalau dibintah ini bahaya, gak boleh matmum. Khalifatullah Muhammadum Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua na'amarakallahu fikum yang membuat pertanyaan jadi na'amarakallahu tercela itu ketika pertanyaan itu dikeluarkan dengan motif imtihan, ngetes. Yeah. Ya. Ya khalifatullah Muhammadum. Walaupun apa mana sing dites gurune na'amarakallahu tak tes wae. Ya, ustaz iki. Ustaz iki pinter apa ora? Imatum na'amarakallahu. Ya. Tercela. Ya kali bintah barahmukum syan barakallahu fikum sehingga yang semacam ini ketika muncul dari para sahabat harus kita fahami maknakan seperti itu. Ini dalilun ala hirsihim bil ilmi, dalil akan semangatnya mereka untuk ilmu. Nih, lil amal bihi, untuk supaya diamalkan dengannya. Ya kali wit rahmatullahi wa barakallahu fikum. Bukan sekedar wacana amarakallahu fikum. Bukan sekedar amarakallahu fikum pengetahuan tanpa dibarengi dengan amalan, tak. Ya kali wit rahmatullahi wa barakallahu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya. Yang pertama khirsus sahabat radhiyallahu anhum ala su'al li'annahum yuridun ayya'buduha ala basiratin. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam karena mereka menginginkan agar beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ya, dan mereka sadar itu namarakallahu fikum bahwasanya ibadah di atas ilmulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namarakallahu, beda dengan orang yang beribadah di atas kebodohan seperti Yahud apa Nasara, namarakallahu. Ya. Ya qul inna rahmatullahi wa rahmatukum syai'an barakallahu. Wal insan alladhi yuridu dzalika la budda an yas'ala. Ya, maka seorang yang menginginkan hal itu harus bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah engkau kepada ahli dzikir kalau kamu enggak tahu terkait dengan agama kamu. Itu masalah dunia saja kita harus tanya. Ya, apalagi masalah agama harus tanya an barakallahu fikum. Berkaitan dengan sah tidaknya ya, ibadah yang kita lakukan. Ya khali fitn rahmah rahmukumuh. Kata beliau, famin hirsim kan yas'alunan nabiya alaih salatu wassalam angkulli syai'. Ya. Maka termasuk semangatnya mereka, bukti semangatnya mereka, mereka bertanya kepada Nabi alaih salatu wassalam tentang segala sesuatu. Baik umur duniawi maupun umurun ukhrawi dini. Tanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Masalah ya ritual ibadah, tanya ya. Ya kan ini entah marahmukum. Masalah muamalah, tanya seperti ini. Bahkan masalah sensitif, tanya nawar. Ya. Tanya nawar kalau ya, yang mungkin saat itu ketika itu dilontarkan malu, ya. Malu, tapi rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang mereka menginginkan untuk beramal di atas ilmu. Nih. Sebagaimana yang di nawarakallahu fikum diriwayatkan dari Ummu Sulaim, "Fani bint rahmukum syan barakallahu fikum." Beliau bertanya tentang wanita, apakah wanita itu ikhtilam? Nih. Nih, halil mar'ati ikhtalamat nawarakallahu. Ya. Hal alal mar'atil ghusl idza ihtalamat? Nawarakallahu fikum. Apakah wajib? Ya. Nawarakallahu fikum bagi wanita mandi ketika dia ikhtilam. Ya. Ummu Salamah ketika mendengar pertanyaan itu malu. Nawarakallahu fikum. Tapi nawarakallahu fikum tertanyakan dan tidak menghalangi rasa malu ya untuk bertanya tentang masalah agama. Ya qad bitna rahmukum syan barakallahu. Sampai dikatakan innallaha la yastahi minal haq. Ini Allah Subhanahu enggak malu dengan apa dari kebenaran. Ya qad bitna rahmukum syan barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya anna dinal Islam kama nazama al-ibadah wa ya muamalatul insan bainahu wa bain rabbi faqad nazamal muamalah bainahu wa bainal ibad. Bahasanya agama Islam ini sebagaimana agama ini mengatur ibadah dan itu merupakan muamalah seorang hamba dengan Rabb-nya, maka sungguh agama ini pula mengatur bab muamalah yang mana itu merupakan namarakallahu fikum ya hubungan antara ya, seorang hamba dengan hamba yang lain. Ya qalibatun rahmatullahi. Ya ini menunjukkan bahwasanya na barakallahu fikum Islam itu dinun kamilun syamil. Ya, agama yang kamil syamil sempurna yang mencakup baik masalah dunia maupun ukhrawi. Ya, sehingga af fan bagi pihak-pihak yang memisah antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Nggih, namarakallahu fikum. Afwan, itu tindakan yang sangat namarakallahu fikum, ya, sangat berbahaya. Khalifatun rahmatullah. Kalau sampai namarakallahu dia meyakini bahwasanya urusan dunia itu enggak ada namarakallahu kaitannya dengan agama sama sekali, bisa kafir dia. Namarakallahu. Kenapa? Mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nyatanya Allah dan Rasulnya mengatur itu. Ya. Khalifatun rahmatullah barakallahu. Kemudian faedah yang ketiga, anal insan idza wajada luqatatan wajab ala ay yu'arrif al umur allati dzakaraha ar-rasul alaihi salatu wasalam. Nah, seorang apabila mendapatkan barang temuan wajib nih. Na barakallahu fikum. Wajib mengetahui beberapa perkara yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Yeah. Jadi di situ ada at-ta'aruf wa ta'rif. Ya. Yeah. Ada at-ta'aruf wa ta'rif. Ta'aruf itu antum kenali barangnya, ta'rif ya. Yeah. Dikenali barangnya ya. Dengan sifatnya tadi. Cukup dengan itu cukup ya. Ifasa wa wika'aha. Gitu ya. Nah, adapun terkait dengan amara kawafikum apakah harus ya mengetahui isinya? Enggak harus. Ya, yeah. Cukup itu saja. Gitu ya. Ya kan dibentah. Yang kedua ta'rif. Ya. Jadi ada ta'aruf, antum kenali barangnya, ada ta'rif juga antum harus lakukan. Ta'rif itu antum umumkan, antum beritahukan ya bahwasanya antum menemukan barang. Gitu ya. Supaya tujuannya supaya namarakal pemiliknya namarakal fikum datang mengambil barang tersebut. Jelas ya? Dan itu selama setahun. Ya kali bintah maurah mukmin para kalafi. Nah, kemudian faedah berikutnya, wujub ta'rif yasanatan, wajib mengumumkannya selama setahun. Liqauli alaihi salatu wassalam summa arrafaha sanatan, pakai itu ya. Nah, kalau yang pertama i'rifha, i'rif ifasaha, ya bawika'aha, itu namarakla artinya engkau harus melakukan ta'aruf. Oh, yeah. Mengenali barang tersebut, mengenali sifatnya. Kalau yang ini namar dibaca arrafaha. Nama arrafaha sanatan yaitu mengumumkannya. Namarakla selama setahun. Ya khalifat rahmarahmukumuh. Dan terkait dengan ta'rif ini bisa dengan cara namarakallahu fikum ya diumumkan di pasar-pasar. Nah, di namarakallahu fikum tempat-tempat keramaian. Ya khalifatun rahmatullahi wa barakallahu fikum, atau ya di halaman-halaman masjid. Adapun kalau di masjid jangan. Ya, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Kalau ada yang umumkan barang di masjid, jangan dikasihkan. Ya, yeah, jangan dikasihkan. Ya kan dibintah marah hujan para kelafik. Faedah berikutnya, nama para kelafik. Annau idza jaa sahibul luqatah fi zamani ta'rif. Annau idza jaa sahibul luqatah fi zamani ta'rif wajib radduha ilaihi. Ya, yeah, kalau pemilik barang datang di waktu namarakallahu fikum pengumuman, yaitu waktunya sampai setahun ya. Dalam satu tahun itu ada yang datang namarakallahu fikum ngaku ini barang saya. Mana buktinya? Apa barang kamu? Wadahnya ini, talinya ini. Khalas, kasihkan. Nah, wajib untuk dikasihkan. Qaribat rahmatullahi wa barakatuh. Apakah butuh apa? Butuh itu, butuh sumpah? Maka kita katakan enggak butuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya, annau ba'al tamamil haul Puasanya setelah setahun sempurna. Idza lam ya'ti shahibu wa takunu li wajibiha. Nah, barakallahu fiik. Puasanya setelah sempurna satu tahun, ternyata enggak ada yang datang, maka barang itu menjadi milik orang yang menemukan. Itulah ya. Ya qali fiik mbah murah mukmujal barakallahu fiik. Menjadi milik orang yang. Nah, sudah kita jelaskan tadi. At-tamaluk di sini ikhtiari atau qahri, maka kita katakan qahri. Paham ya? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ikhwali bin rahmah rahmukum syal barakallahu. Termasuk faedah dalam hadis ini amur anna la yajibul isyhad ala luqatah idza wajada. Nah, barakallahu. Enggak wajib mempersaksikan luqatah ketika dia menemukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mur bidzalika fi hadzal hadis wa inna ma amara bi ta'rif ifasah, enggak perlu mempersaksikan, saksikan ya saya nemukan barang ini, enggak perlu. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak itu na'marakallahu fikum. Ya. Ya qali bin rahmahumullahu wa barakallahu. Cukup dengan antum mengenali na'marakallahu fikum wadahnya, mengenali talinya, khalas. Khalifat Mbah Marah Mbah Mishan Barakah. Nah. Nah, warakallahu fikum. Sini nah, warakallahu fikum. Sekali lagi. Al-Zahir. Dari hadis yang disebutkan saya Muhammad bin Sulaiman Al-Faymin. Al-Nabar anu yu'arif luqatah mutlaqan qallat am kasurat. Na'warakallahu fikum. Ya. Dohirnya na'warakallahu fikum terkait dengan apa yang disebutkan tadi. Ya. Harus mengenali ifasnya, wika'nya. Ya. Diumumkan selama setahun. Itu mencakup ya, luqatah yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Na'warakallahu. Tapi khuntunamu sekali lagi. Yang sedikit sudah disebutkan di hadis yang pertama. Ya qali bin rahmah rahmukumullah barakallahu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Dan terkait dengan apa qalatul ghanam seperti tadi itu ya. Demikian qalatul apa ibil. Bisa antum baca di salah apa sarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naqtai badal qadar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.